Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai, jika pemerintah ingin meratakan kesejahteraan kepada seluruh warga negara, maka pemerintah bisa berfokus untuk menyediakan sarana transportasi publik yang aman, nyaman, serta terjangkau oleh seluruh warga. Menurutnya, upaya itu bisa dimulai dengan menerapkan pajak progresif bagi mobil-mobil mewah kelas luxury dengan perbandingan nilai pajak antara mobil murah dengan mobil mewah berkisar 1 banding 200 hingga 1 banding 400. Dan untuk melanjutkan, bahasan atas wacana ini segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan. Jadi, Bapak melihat langkah pemerintah menaikkan PPNBM untuk mobil mewah impor hingga 150%. Belum cukup ya, Pak? Iya. PPNBM berapa? Cuman 150% kan saya udah bilang. 200 kali lipat. 150% itu kan baru... kalau 200 kali lipat itu kali 100% berapa itu kan? Ini kan baru 100%, harusnya 20.000%. Yeah. Itu wajak progresif namanya, uang bandingannya itu setara dengan 200 mobil kok. Lamborghini setara dengan 50 mobil misalnya, ya bayarlah 50 kali ya pajak mobil itu gitu. Ya jadi 5.000% kan gitu. Lantas, apakah Bapak juga mengupdate langkah-langkah pemerintah negara tetangga dalam meratakan kesejahteraan ini, Pak Her? Iya, kemana-mana saya update sekian bulan ke Singapura, lihat ke Thailand, ke semua negara lah, banding-bandingin, lihat. Dengan orientasi yang inward looking, kita ini nggak mencari lawan keluar, gitu. Dan tanpa kereta, alat angkut massal seperti itu, jangan mimpi kita bisa menyelesaikan ini, dan itu membutuhkan infrastruktur. Infrastruktur kita ini enggak. Jalan Raya Dendels itu dibangun 500 tahun yang lalu dari Anyer ke Panarukan. Ya, yang disebut sekarang Pantura, sebagian Pantura. Sampai hari ini enggak dilebar-lebarin, malah jalannya tambah jelek. Infrastruktur kita paling parah gitu. Kalau ngomong dibandingkan dengan Malaysia, infrastrukturnya seperti itu, lalu bilang, ya kan gedenya cuma se-Jawa Timur, Malaysia, terus penduduknya cuma 24 juta. Itu bukan alasan. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.